Jauh dan berliku, jalan ku lalui. Tetap ku tegar kemudi, mencari teduh kasihmu. Jauh terus jauh, kau pergi dariku. Tetap ku bertahan semua terpindah. Beribu halangan menempuh duga. Tetap aku bertahan. La la la la la la. Oh, harus sampai bila.